السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أين وصلنا؟ كيف؟ فصل فيه؟ فصل ماذا؟ Bismillahirrahmanirrahim. Gal dalam alif hafidhullah nafa nabi wa bilum hidran amin. Faslun al umratu wa sifatuha. Kita akan bahas tentang umrah. Dan sebelum kita bahas tentang umrah, semoga kita dimudahkan untuk umrah. Kita ditakdirkan untuk umrah sehingga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan melihat Ka'bah dan berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umrah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim walaupun seumur hidup sekali. Tapi dalam mazhab Imam Malik, kewajiban umrah ataupun haji setiap 5 tahun sekali. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun sekali dalam seumur hidupnya. Dan umrah merupakan sebuah amal ibadah badaniyah sekaligus maliyah. Ibadah yang berlandaskan kepada badan sekaligus berlandaskan kepada harta. Berapa banyak harta yang dikeluarkan dan juga dilaksanakan oleh badan, karena di situ memang semua pekerjaan tawaf, sa'i, berangkat ke tempat-tempat yang diagungkan dan dimuliakan, semuanya dengan anggota badan. Makanya dikatakan ibadah badaniyah. Kalau ibadah maliyah dikarenakan kita yang mengeluarkan uang, umrah itu dengan uang. Dan umrah itu termasuk salah satu yang menghapuskan dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma iza istunibatil kabair. Umrah dengan umrah yang lainnya itu menghapuskan dosa-dosa yang antara keduanya. Terutama kalau umrah dilaksanakan pada bulan Ramadan, seakan-akan melaksanakannya haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sifatnya sama saja, caranya sama saja, mau di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan. Gal hiya fardun alal adhar. bisyurutil mutaqaddimah fil haji. Jadi pekerjaan umrah itu, ibadah umrah itu hukumnya wajib menurut gaul yang adhar, menurut gaul yang mutamad, dengan syarat-syarat wajibnya di dalam ibadah haji. Persis. Karena haji umrah itu adalah satu paket. Kalau haji ya umrah gitu. Tapi kalau umrah belum tentu haji. Tapi kalau haji biasanya pastinya umrah dia. Tapi kalau umrah belum tentu haji. Daripada kita itu menunggu giliran melaksanakan ibadah haji secara reguler, ya menunggu sampai 20 tahun lagi kadang-kadang, ya lebih baik kita, apa yang bisa kita lakukan, kita laksanakan, yaitu umrah dulu, nanti haji sambil mendaftar. Sedangkan syaratnya sama, syarat wajibnya sama. Jadi dia punya bekal, dan ada bekal untuk keluarga, ada ongkos untuk berangkat ke Haramain melaksanakan ibadah umrah itu, pulang pergi dia punya. Ditambah lagi dia sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban ibadah umrah, yaitu sudah balig, agil. Nah, tapi kalau masih kecil kita umrah, maka hukumnya sunnah. Nah, wajibnya itu kalau sudah kita balig, agil, dan memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Wa yasihul ihramu biha fi jami'is sanah. Dan boleh kita melaksanakan umrah di sepanjang tahun, kapan saja boleh. Cuma ketika kita sudah niat dengan haji, maka kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan umrah. Karena sudah masuk ke dalam niat haji, kecuali kalau mau digironkan. Jadi niat umrah sekaligus haji, niat haji sekaligus umrah. Itu giron itu namanya. Tapi kalau tidak niat seperti itu, maka hukumnya tidak boleh. Selain itu, maka hukumnya kapan saja, mau waktu lebaran, mau Ramadan, mau hari tasyrik, mau hari apa, pokoknya asalkan sudah selesai ya, daripada pekerjaan hajinya. Maka hukumnya boleh melaksanakannya. Tapi bagi mereka yang sedang haji, tidak boleh sampai selesai dulu. Warkanuha hiya arkanul haji. Rukunnya umrah itu adalah rukun haji, kecuali satu yang beda. Apa itu? Illal wukuf bi Arafah falaysa minha, maka wukuf di Arafah itu bukan termasuk daripada rukun umrah. Makanya paling penting di sini adalah seseorang itu sebelum umrah harus ikuti manasik. Harus mempelajari seluk-beluk umrah. Sehingga tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Karena salah dalam umrah itu sesuatu yang fatal akibatnya. Seperti ada salah satu daripada murid kita yang ikut umrah pada waktu itu. Pada saat dia itu tawaf, mungkin karena kecapean atau karena penuh sesak, akhirnya dia pingsan. Setelah pingsan, sudah dibawa pulang ke hotel. Keesokan harinya kita harus pulang ke Indonesia. Untung saja ada salah satu jamaah yang bercerita bahwasanya fulana kemarin itu umroh kemudian pingsan. Saya katakan kepada beliau, apakah sudah dilanjutkan tawafnya kemarin? Ah, belum. Coba kalau semua sudah pulang gimana? Dalam keadaan dia tidak ditegur, sehingga dia pulang dalam keadaan masih belum muhallil, belum tahallul. Belum tahallul. Sehingga apa yang terjadi? Dia harus membayar beberapa macam fidyah. Setiap kali pakai minyak wangi, setiap kali dia menutup tangan, menutup wajah, setiap kali melakukan sesuatu yang diharamkan, dia terkena dengan fidyah. Kawin gak sah kawinnya. Kalau semua kawin sebelum dia itu tahallul. Coba lihat. Semua itu karena apa? Karena satu kesalahan saja. Yaitu dia tidak meneruskan umrohnya yang terakhir sebelum dia itu berangkat itu. Nah, ini salah satu tanda lihat. Umroh itu memang suatu ibadah yang besar, yang bisa menghasilkan pahala dan ridha Allah yang besar, tapi juga kesalahannya dan tanggung jawabnya besar pula di sisi Allah. Nah, oleh karena itu, kita harus melandasi umroh kita dengan ilmu. Yaitu manasik itu. Gal wa yajuzu an ya'tamira qabla al-haji au ba'dahu. Ah, jadi karena kadang-kadang umrah itu identik dengan haji. Kalau haji itu biasanya dengan umrahnya, cuma ada yang menggunakan cara tamattu, ada yang qiran, ada yang ifrad gitu. Apa bedanya antara ketiga cara itu? Kalau umrah dulu baru haji, seperti kloter-kloter yang pertama berangkat itu biasanya umrah dulu. Berangkat ke Madinah dulu, ziarah Nabi, langsung umrah. Nanti kalau sudah pas tanggal 6 atau 7 dari Dzul Hijjah, mereka berangkat melaksanakan ibadah haji dan niat haji. Ya, itu namanya tamattu. Ada juga yang niat dengan niat keduanya, haji sekaligus umrah. Itu namanya qiran. Dan yang ketiga adalah haji kalau sudah rampung, selesai pekerjaan hajinya tanggal 13 itu atau tanggal 12 kalau ngambil nafar awal, baru kemudian dia umrah. Itu namanya ifrad. Dalam mazhab Syafi'i yang paling afdal adalah yang ketiga, ifrad itu. Itu paling afdal. Nah, akan tetapi tidak kena dam tamattu itu kecuali kalau seumpama umrohnya itu pada tahun itu juga. Seperti kalian yang ikut travel dalwa berangkat umroh kemarin, nanti kalau tahun depan haji itu dikatakan hajinya itu haji tamattu karena umroh duluan baru haji, tapi nggak kena fidyah gitu. Soalnya apa? Soalnya umrohnya di luar tahun haji. Nah, jadi kalau umroh dulu, siapa yang sudah umroh dulu tapi belum haji, itu namanya tamattu namanya. Yang afdal itu adalah haji dulu baru kemudian ifrad. Nah, jadi daripada kita itu menggunakan harta kita untuk melancong ke sana ke sini untuk melakukan sebuah nuzhah yang tidak-tidak, ya lebih baik untuk umroh gitu. Bisa berziarah kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperbanyak apa? Sebab-sebab kita dapat syafaat Rasulullah gitu. Nah, bayangkan saja kalau Allah Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim dia mengatakan, siapa yang berziarah kepadaku, aku jamin dengan masuk surga. Apalagi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan umrah itu merupakan sebuah ritual yang sangat luar biasa. Setiap orang yang umrah itu pasti setelah pulang ke tanah airnya dia pengen lagi kembali dan kembali. Cuma masalahnya orang itu tidak akan melaksanakan umrah maupun haji kecuali kalau ada panggilannya. Panggilan dari siapa? Dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memanggil seluruh manusia datang ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka Allah Ta'ala menyampaikan panggilannya ke seluruh alam, baik alam asbah maupun alam arwah. Sehingga pada waktu itu jika kita menjawabnya, berarti kita pasti akan haji atau umrah. Kalau kita menjawab sekali, berarti kita hajinya sekali. Jawabnya dua kali, berarti dua kali. Enggak pernah jawab, berarti enggak pernah haji. Nah, jadi semua sudah ada takdirnya. Tapi kalau kamu terlintas dalam hati kamu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala supaya disampaikan ke Al-Haramain untuk haji ataupun umrah, berarti Allah akan menakdirkannya untuk kalian. Itu faedahnya doa. Jadi selalu kita berdoa, yang dilintaskan dalam hati kita apa oleh Allah Ta'ala, itu insya Allah ditakdirkan untuk kita. Nah, jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala. Bukan, belum tentu orang yang punya uang itu umrah. Banyak uangnya, banyak orang kaya tapi gak pernah umrah, gak haji. Ada orang yang gak pernah umrah tapi malah umrah. Seperti pondok ini kan ada kan kemarin, gak punya biaya untuk umrah, temannya bawa dia umrah deh. Nah, jadi umrah itu bukan karena uang, umrah itu bukan karena harta, tapi umrah itu karena adanya panggilan. Seperti Ustaz punya teman namanya Pak Syafi'i. Ini Pak Syafi'i ini tukang jahit. Bukan seperti kalian thalibul ilm yang mulia, tukang jahit. Tapi di hatinya bersih. Enggak pernah iri sama orang, enggak pernah dengki, enggak pernah benci. Suatu waktu dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Salat Isya berjamaah, imamnya Nabi Muhammad, makmumnya dia dan satu orang lagi temannya. Teman yang satu orang yang salat sama dia itu, dia orang kaya. Begitu dia bangun dari tidurnya, dia gembira, lalu dia pergi ke temannya itu dan bercerita tentang mimpinya tersebut. Dari saking girangnya, senangnya, bahagianya, maka kemudian orang itu berkata kepadanya, tahun ini juga kamu aku akan hajikan. Subhanallah, ketika kita melihat takbir mimpi, kalau kita pernah bermimpi sholat jamaah bersama Nabi, tahun itu juga pasti akan ziarah dan melaksanakan umrah atau haji. Nah makanya kalau kamu mau mimpi, mimpi Rasulullah aja ya. Dan kalau mimpi, hendaknya mimpi sholat jamaah gitu loh. Jangan mimpi setan, gak ada gunanya. Mau semuanya? Ya berusaha. Caranya gimana? Minta pada Allah, lalu berusaha untuk membersihkan hati supaya kita mendapatkan anugerah berlihat Nabi Muhammad SAW. Nah ini satu contoh. Rumahnya dari gubuk, pekerjaannya tukang jahit, orang gak punya, berangkat haji. Nah kenapa? Berangkat haji itu bukan karena uang, tapi karena adanya panggilan. Gal, fa'idha aradal umrata kharaja wujuban ila miqatiha. Kalau seumpama seseorang akan melaksanakan umrah, maka wajib baginya keluar dulu ke mikotnya. Nah, mikotnya umrah itu adalah mikotnya haji, sama. Mikotnya umrah adalah mikotnya haji. Cuma kalau dia itu sudah bermukim di Mekah, maka mikotnya itu adalah tanah halal. Keluar ke tanah halal, baru kemudian masuk lagi. Niatnya itu di tanah halal. Tapi kalau haji, dari hotel yang tempat dia berada sudah boleh dia niat. Tapi kalau umroh harus keluar dulu ke tanah halal. Jadi barang siapa yang masuk ke kota Makkah lewat kota Madinah, berarti mikotnya itu adalah Bir Ali. Bukan di Jeddah, bukan di Tan'im, bukan. Nah kenapa? Karena dia melewati mikot. Nah tapi kalau sudah kadung di Makkah, sudah umroh pertama kali, mau umroh lagi, enggak usah pergi ke Bir Ali lagi. Tapi cukup kita pergi ke Tan'im atau tanah haram yang lainnya, Jirona dan sebagainya. Wa afdaluha, paling afdalnya mikotnya umroh itu di mana? Kita melaksanakan niat di mikot mana? Katanya Al-Jirona. Kenapa Jirona? Karena mikotnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaksanakan umroh itu dari Jirona. Biasanya kalau travel dalwa dan yang lainnya, itu biasanya kalau seumpama kita itu pada hari kunjungan, berkunjung ke, berziarah ke tempat Gua Hira, ke Gua Sur, kemudian Mina, Arafah, nanti terakhir Jirona. Nah Jirona sekaligus mengambil niat umroh di situ, ambil mikot di situ gitu. Nah, di Jirona itu ada sumur. Pernah Nabi Muhammad SAW meludah di sumur itu. Nah, jadi sampai sekarang masih ada. Cuma sekarang sudah ditutup oleh orang yang gak suka berkah. Karena sudah banyak berkahnya kali. Gitu. Nah, jadi gak boleh kita itu mengambil berkah. Itu syirik katanya dia. Kemudian, summa Tan'im. Lalu kemudian Tan'im. Tan'im itu adalah mikotnya Sayyidatuna Aisyah. Mikot yang paling dekat. Naik bis. Cukup bayar berapa real? Berapa real naik bis? 2 real udah sampai. Tapi Ustaz paling enggak suka naik bis. Desak-desakan, nunggunya lama. Kalau Ustaz senang, kalau Ustaz enggak suka. Enakan nyewa mobil langsung gitu. Ke sana tinggal sampai ke Tan'im, berhenti sebentar, enggak pakai turun, langsung berangkat lagi, selesai deh umroh. Semuanya enggak lewat 2 jam setengah selesai. Nah, ngerti ya? Tapi kalau mau bareng-bareng, mau lama, mau enak, ya, mau gak enak ya pakai bis. Mau enak, mau cepat ya pakai mobil. Nah, enak dan tidak enak biasanya identik dengan uang dan pengorbanan. Kalau seumpama enak ya pakai mobil sewaan. Enak, cepat, enak, gak kumpul sama orang. Nah, kalau gak enak ya ikut bis gitulah, bayar 2 real sedikit keluarkan uang, tapi gak enak nunggu dulu, penumpangnya belum penuh ditunggu, desak-desakan, kadang-kadang bau ketiaknya kayak lidah buaya yang di depan tuh gitu. Nah itu, nah semoga kalian semua termasuk yang enak terus. Jadi biar, tapi kalau umrohnya itu mau lebih besar pahalanya, cari yang gak enak. Jadi kalau bisa jangan pakai mobil, jalan kaki gitu. Nah itu insya Allah lebih besar pahalanya, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ibn Fatimah Az-Zahra. Beliau melaksanakan haji sebanyak 25 kali jalan kaki. Dari Madinah ke Mekah, Arafah, Muzdalifah, lalu kembali lagi ke Madinah. Jalan kaki, enggak pakai kendaraan. Kenapa? Melaksanakan isi hadis Nabi SAW, Al-Hajju Ash'as Akbar. Jadi haji itu seperti itu. Bukan haji itu mewah-mewahan. Haji itu capek-capekan. Haji itu pengorbanan. Sampai bajunya itu lusuh, badannya itu kotor. Gitu. Itu haji yang benar-benar haji. Kemudian, Summal Hudaybiyah. Summa ayu maudu'in minal hil. Biasanya kita travel dari Hudaybiyah. Jirona ya. Jirona Hudaybiyah. Jirona kayaknya. Wa yatasilu wa yusalli rakaatain al-ihram. Kemudian sunnah sebelum kita itu melaksanakan niat umrah, kita bersih-bersih dulu. Jadi anggaplah kalian itu mau berangkat umrah gitu. Jadi sekarang diisi manasik gitu. Bersih-bersih dulu. Tahu bersih-bersih kan? Bukan bersih congek, jigong, bukan itu. Cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, semuanya itu. Potong kuku, kami itu artinya bersih-bersih dulu itu. Sudah itu, setelah bersih-bersih, baru kemudian mandi. Niatnya mandi sunnatul ihram. Apa mandi sunat ihram itu? Mandi sunat untuk masuk dalam niat umrah. Gitu. Setelah selesai mandi, berangkat dia ke masjid untuk melaksanakan sunnatul ihram. Asalkan bukan waktu-waktu yang diharamkan, karena sunatul ihram ini termasuk sholat yang diharamkan di masa-masa tertentu. Kemudian setelah melaksanakan sunatul ihram, baru ketika di bis mau berangkat dari Tan'im itu dia niat. Jadi bukan niatnya itu di masjid atau di setelah sholat, tapi lebih afdol kalau kita niat itu ketika kita berada di dalam kendaraan. Apa niatnya? Summa yuhrimu bil umrah bi an yanwiya dukhula fiha wa yaqulu bi lisanihi nadban nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau kita niat untuk sendiri, maka niatnya seperti itu. Tapi kalau niatnya untuk orang lain, umrah kita, maka niatnya nawaitul umrata an fulan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bil umrah, labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik sampai akhirnya. Jadi caranya seperti itu. Nanti mana lebih afdal, kita itu umrah untuk diri kita atau untuk orang lain? Kalau kita belum pernah umrah sama sekali, kita umrah untuk diri kita. Satu kali, dua kali. Nanti ketiga itu kita umrah untuk orang lain. Siapa orang lain itu? Kalau orang lain itu orang tua kita atau guru kita. Itu lebih afdal kalau kita melaksanakan umrah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita umrah untuk diri kita sendiri, maka pahalanya 10 hasanat. Tapi kalau kita umrah untuk orang tua, pahalanya 7 kali lipat. Berapa? 70 hasanah. Mau pilih yang 10 apa 70? 10. Asalkan orang tuanya sudah meninggal atau sakit-sakitan, tidak mungkin sembuh. Secara dohir penyakitnya itu enggak mungkin sembuh, gitu, seperti kanker dan sebagainya itu. Yang kedua, kalau dia itu sudah meninggal pun harus dipastikan dia belum pernah umroh sama haji. Kalau dia sudah pernah umroh atau haji, maka harus dipastikan bahwasanya dia itu pernah berwasiat, siapapun akan melaksanakan umrah untuknya diizinkan. Kalau dia enggak wasiat seperti itu, maka enggak bisa kita berumrah untuk dia. Nah, oleh karena itu, Ustadz dari mulai dulu sampai sekarang umrohnya Ustaz itu kadang untuk Abuya, kadang untuk Abuya Maliki, nah, lebih banyak untuk Abuya Habib Hasan. Nah, bukan untuk diri Ustaz. Kenapa? Biar dapat pahala 7 kali lipat. Nah, jadi kalian itu dari sekarang itu niat. Kalau sudah umroh, kalau enggak perlu umroh enggak perlu niat gitu. Enggak perlu wasiat. Jadi kalau sudah umroh wasiat, kalau seumpama aku meninggal nanti, siapapun yang mengumrohkan Ustaz, saya izinkan. Nah, sehingga apa dengan wasiat seperti itu, maka siapapun nanti yang akan melaksanakan umroh untuk Ustaz Segab itu sampai. Nah, tapi kalau semua kita enggak tahu niat apa enggak, nah, maka caranya adalah dia umroh untuk dirinya sendiri dulu. Setelah rampung, dia baca doa, "Ya Allah, berikan hadiah umrohku ini kepada fulan bin fulan," gitu. Orang tuanya atau gurunya atau almarhum mantan suaminya, itu termasuk berbakti kepada suami itu namanya. Kemudian wa yulabbi kama sabaq. Kemudian baca talbiyah. Apa talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lah, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Nah, itu diulang-ulang terus. Itu paling lebih afdal daripada baca Quran, lebih afdal daripada baca salawat. Paling afdalnya apa yang dibaca setelah orang masuk niat ihram umrah sampai dia melaksanakan tawaf, itu adalah membaca talbiyah. Summa yaudu ila Makkah mulabbian hatta yatul masjid. Nah, kemudian begitulah dia itu masuk ke Makkah dalam keadaan mulabbian, dalam keadaan membaca talbiyah sampai dia masuk masjid. Faitufu bibaiti sab'an, lalu dia tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. Sumaysa ka sa'ihi, kemudian sa'i 7 kali putaran. Fa idza faragha min zalika, kalau sudah selesai tawaf, selesai sa'i, khalaqa ra'sah. Dia menggundul rambutnya. Itu kalau laki-laki, atau mencukurnya kalau perempuan atau laki-laki yang mau. Wa qatammatil umratuhu, sudah selesai dah umrah. Jadi paling cepat itu kalau kita laksanakan secepat mungkin itu 2 jam. Asal enggak ramai ya. Nah, jadi kalau kira-kira 2 jam, jadi berangkat ke Tan'im, Tan'im ke Mekah lagi, lalu tawaf, setelah tawaf sa'i. Besai, potong, sudah selesai. Nah, itu pekerjaan umrah. Wa yambagil ikthar min al-i'timar ba'dal fardhi. Dan hendaknya orang itu sering umrah, kalau punya uang ya lebih baik umrah. Wa min at-tawafi wa nadhril bait, dan hendaknya memperbanyak tawaf dan memandang ke Ka'bah, karena itu bikin cerah mata, bikin bersih mata. Wa salati indahu, dan salat di Ka'bah, kalau bisa di dalam Ka'bah. Bisa mungkin? Iya mungkin. Kenapa enggak bisa? Bisa salat dalam Ka'bah. Gimana caranya? Salat di Hijr Ismail. Kalau kita salat di Hijr Ismail berarti kita salat dalam Ka'bah. Karena itu dulunya termasuk dari Ka'bah. Wassalati indahu faqad warada annahu tanzilu kulla yawmin 'alal baiti 120 rahmah. Telah datang riwayat bahwasanya setiap hari akan turun rahmat sebanyak 120 rahmat. Situn dari Thaifin 60 rahmat untuk orang yang tawaf. Wa arbaunal musallina indahu, dan 40 orang yang salat di dalamnya, dalam Ka'bah. Wa isyuruna najina ilaih, dan 20 hasanah, 20 rahmah bagi orang yang memandang Ka'bah. Wa isyur aidu min syurbi ma'i zamzam, dan hendaknya memperbanyak minum air zamzam, kalau bisa melaksanakan terapi zamzam selama di sana. Nah, kenapa? Kalau di sini kan mahal zamzam, kalau di sana kan murah, enggak pakai beli malah. Nah, caranya gimana? Bangun tidur, kamu langsung minum, diniati sebelum minum untuk penyakit tertentu atau niat tertentu, setelah itu diminumkan sampai kenyang. Sampai banyak. Sampai enggak muat lagi atau enggak mau lagi. Nah, itu kalau selalu setiap hari dilakukan itu jadi terapi. Membersihkan segala macam penyakit namanya. Fa fil hadis ma'u zamzam lima syuribalah. Air zamzam itu tergantung niatnya peminumnya. Wa warada, dan telah diriwayatkan juga, ma'u zamzam min tu'amu tu'min. Air zamzam itu pengganti daripada makanan. Wa syifa'u sukmin, dan obat dari segala macam penyakit. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wallahu a'lam bis. Semoga kita semuanya termasuk ditakdirkan untuk umrah, minum zam-zam sebanyak-banyaknya, mendapatkan kemuliaan dan kesembuhan dengan zam-zam, Dan semoga kita semuanya termasuk dipanggil oleh Sayyidina Ibrahim dan menjawabnya berkali-kali. Dan semoga kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan dengan umrah dan ziarah kepada Nabi. Dan semoga kita semuanya termasuk yang diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu pula keturunan kita, begitu pula anak murid kita, begitu pula handai tolam kita, tetangga kita dan seluruh kaum muslimin di dunia ini semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bisirril Fatihah.